dengan mengatasnamakan jihad fi sabilillah, walaupun dengan mengatasnamakan membela Islam. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa melakukan bom bunuh diri ini termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard. Innahu la yuhibbul mufsidin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabghil fasada fil ard." Jangan engkau melakukan al-ifsad, pengurusakan di muka bumi. Innahu la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang melakukan pengurusakan. Di antara bentuk ifsadu fil ardi, melakukan pengurusakan di muka bumi, adalah melakukan bom bunuh diri. Dia membunuh dirinya, demikian pula membunuh yang lainnya. Ini di antara bentuk ifsadu fil ard, melakukan pengurusakan di muka bumi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mufsidin. Karena Allah Jalla wa Ala tidaklah mencintai orang-orang yang melakukan pengurusakan. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wala tulku bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangatlah rahim, sangatlah penyayang kepada kalian. Lalu kemudian pada ayat setelahnya, Allah Jalla wa Ala mengancam, "Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulma فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ." Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni melakukan bunuh diri dengan penuh kezaliman dan permusuhan, ancamannya kata Allah Subhanahu wa taala, فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 jenis dosa yang membinasakan pelakunya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Qatlun nafs, membunuh jiwa. Jiwa mana saja yang diharamkan untuk ditumpahkan? Apakah jiwa orang lain atau jiwa diri sendiri? Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, seorang yang bunuh diri, dia membunuh dirinya, maka dia akan mendapatkan 2 ancaman. Seorang yang bunuh diri, dia akan mendapatkan 2 ancaman. Ancaman yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam labi'sal mihad wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini neraka jahannam. Maka seorang yang dia membunuh dirinya, diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, yang itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian ancaman yang kedua, dia akan disiksa, dia akan diadab dengan sesuatu, yakni dia akan terus menerus disiksa dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya ketika di dunia. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, sesuatu apa saja yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, udziba bihi yaumal qiyamah, maka dia akan diazab, dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu hadis pun, baik itu berupa isyarat atau berupa ucapan atau berupa anjuran untuk melakukan, ataukah yang memerintahkan untuk melakukan bom bunuh diri, tidak ada. Tidak pula Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. La abadan, tidak sama sekali. Yang ada adalah alingimas fissofil adu, alingimasu fissofil adu, yaitu seorang yang dia terjun, dia masuk ke dalam barisan musuh, lalu kemudian dia berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya hingga dia terbunuh. Bukan dia membawa sesuatu, membawa benda untuk membunuh dirinya dan membunuh yang lainnya. Jadi harus kita bedakan. Harus kita bedakan antara seorang yang dia masuk ke dalam barisan musuh, dia bertempur, berperang melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sampai dia yang terbunuh. Sampai dia yang terbunuh, bukan dia masuk ke dalam barisan kaum muslimin ataukah masuk ke dalam barisan aparat kepemerintahan dengan membawa bom, lalu kemudian dia meledakkan bom tersebut untuk membunuh dirinya dan membunuh yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kaum muslimin, kepada generasi kita. Wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada mereka Islam yang sahih, Islam yang benar. Jangan sampai mereka salah arah. Jangan sampai mereka salah arah. Lalu kemudian mereka menerapkan ayat-ayat Al-Quranul Karim bukan pada penempatan yang sebenarnya. Ini telah diingatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa min adat al-khawarij, bahwa termasuk kebiasaan kelompok khawarij adalah mereka suka mengambil, mereka suka mengutip ayat-ayat Al-Quranul Karim yang itu seharusnya diarahkan kepada orang-orang kafir, namun mereka menerapkannya kepada kaum mukminin. Ini diantara kebiasaan mereka, kelompok Al-Khawarij. Mereka suka mengutip, mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim yang itu seharusnya ditujukan kepada orang-orang kafir, namun mereka terapkan kepada kaum mukminin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, intalaku ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha lil mu'minin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka, yakni kelompok khawarij, mereka mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim yang itu sebenarnya diturunkan untuk orang-orang kafir, namun mereka terapkan, mereka arahkan kepada kaum mukminin dengan berbagai macam alasan yang sama sekali bertentangan dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa melakukan bom bunuh diri ini tidak termasuk di antara tanda husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Bahkan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita memasuki hadis yang berikutnya dari pembahasan kitab Jawami'ul Akhbar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsani wa tsalatsun. Hadis yang ke-32. Nisabuz zakah, nisab daripada zakat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsukin minat tamri sadaqah, wa laisa fima duna khamsi awaqin minal wariqi sadaqah, wa laisa fima duna khamsi zawdin sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah, bahwa tidak ada sedekah, yakni tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat, fima duna khamsati awsuqin minat tamri, di bawah nilai 5 awsuk. Tidak ada sedekah, yakni tidak ada kewajiban zakat di bawah nilai 5 awsuk. Yang dimaksud dengan awsuk, awsuk ini jamak dari waskun. Waskun jamaknya awsuk. Yang dimaksud dengan awsuk atau al-wasku adalah sejenis takaran, sejenis takaran. Ini al-wasak. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Satu wasak itu sama dengan situ naso'an bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 sa'. Satu wasak itu sama dengan 60 sa' yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu wasak. Disebutkan di dalam hadis ini khamsatu ausukin, 5 ausuk, 5 wasak. Kalau satu wasak itu 60 sa', berarti 5 wasak 5 kali 60. 5 kali 60 yaitu 300 sa'. 300 sa' yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 wasak. Jadi 5 wasak sama dengan 300 sa'. Dan para ulama mereka memperkirakan apabila 5 wasak atau 300 sa' dibawa kepada nilai kilogram, maka dia senilai 900 kilogram, 900 kilogram kurang lebih, 900 kilogram kurang lebih. Ini 5 wasak atau 300 sa'. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu berkaitan dengan kewajiban zakat yang harus diberikan. Naam. apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu berkaitan dengan zakat yang wajib dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan dari hasil tanaman ataukah dari hasil pertanian. Dalam hal ini kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini kurma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa fima duna khamsati ausukin minat tamri shadaqah." Bahwa tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada penghasilan di bawah 5 wasak atau senilai di bawah 900 kilogram minat tamri dari kurma. Naam. Sebagai contoh misalkan ada seseorang dia memiliki kebun kurma. Misalkan ada seseorang dia memiliki kebun kurma. Lalu pada saat dia memanen dari hasil kebun kurma tersebut mencapai 5 wasak atau senilai 900 kilogram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dia terkena kewajiban zakat apabila mencapai 5 wasak atau senilai dengan 900 kilogram kurang lebih. Namun apabila dia memanen dari hasil kurma tersebut di bawah 5 wasak atau di bawah 900 kilogram, 800, 700 dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Naam. Karena nisab dari zakat pertanian dalam hal ini adalah kurma adalah 5 wasak. 5 wasak atau senilai dengan 900 kilogram. Di bawah itu maka tidak ada kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari penghasilan kalian yang halal, yang thayyib, yang baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Demikian pula berinfaklah kalian, yakni hendaknya kalian mengeluarkan zakat dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-141. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa atu haqqahu yauma hasadi." Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah zakatnya. Berikanlah zakatnya pada saat kalian memanen dari hasil bumi tersebut. Ini pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal hukum perintah adalah wajib. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa nisab dari zakat pertanian dalam hal ini adalah kurma, yaitu 5 wasak atau senilai dengan 900 kilogram, lalu berapakah yang harus dikeluarkan? Berapakah yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-halatul ula, keadaan yang pertama adalah apabila pertanian tersebut, yakni apabila kebun tersebut mendapatkan perairan, mendapatkan air dengan mengeluarkan biaya. ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perairan, maka yang dizakatkan, yang dikeluarkan senilai nisfu al-ushri, 1/20, 1/20, yakni 5%, 5% yang harus dikeluarkan. Ini apabila dia mendapatkan perairan dengan mengeluarkan biaya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila pertanian tersebut ataukah kebun tersebut mendapatkan perairan secara alami, secara alami, yakni tidak mengeluarkan biaya, tidak ada biaya yang dikeluarkan, apakah dengan air hujan ataukah dengan mengalirkan air sungai ataukah yang semisalnya, yakni dia tidak mengeluarkan biaya, maka yang dikeluarkan itu senilai al-ushru, 1/10, yakni 10%, 10% yang dia keluarkan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fima saqatis sama' al-ushru wa fima suqiya bin nadhhi nisfu al-ushri, bahwa pertanian ataukah kebun yang mendapatkan perairan secara alami, apakah dengan air hujan ataukah yang semisalnya, dia tidak mengeluarkan biaya, maka yang dikeluarkan senilai 10%. Wa fi masuqiya bin nadhhi nisfu al-ushri, adapun apabila dia mendapatkan perairan dengan mengeluarkan biaya, ada biaya yang dikeluarkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dizakatkan ataukah yang dikeluarkan senilai 1/20, yakni 5%. Ini terkait dengan nisab zakat pertanian, dalam hal ini kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini kurma. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak setiap buah-buahan itu ada zakatnya, ada zakat yang harus dikeluarkan. Namun di sana ada dua syarat, ada dua syarat yang disebutkan oleh para ulama. Syarat yang pertama adalah antakuna makilah, buah-buahan tersebut harus ditakar, dia harus ditakar. Kemudian syarat yang kedua, antakuna muddakhiratan, dia harus bisa disimpan dalam waktu yang panjang, dia harus bisa disimpan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu kata para ulama, wa ala hadza fama lam yakun makilan wala muddakhira min al-hububi wath-thimari fala zakata fi. Oleh karena itu, maka hasil bumi yang tidak ditakar, tidak pula bisa disimpan dalam waktu yang lama dari biji-bijian, demikian pula buah-buahan, maka tidak ada zakat padanya, tidak ada kewajiban zakat padanya. Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa tajibu zakah fil hububi wath thimar bi syartain, dan kewajiban zakat dengan biji-bijian, demikian pula buah-buahan, dengan dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna makilah, naam, dia harus ditakar. Wasyartu thani, kemudian syarat yang kedua, antakuna muddakhiratan, dia harus bisa disimpan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu sayur-sayuran ini tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'ad bin Jabal mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang al-khadrawat, bertanya tentang al-khadrawat, yakni tentang sayur-sayuran, apakah ada zakatnya yang harus dikeluarkan, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laisa fiha syai'un." Laisa fiha syai'un, yaitu tidak ada zakat yang harus dikeluarkan dari sayur-sayuran tersebut. Tayyib, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini terkait dengan nisab dari zakat pertanian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa laisa fi ma duna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah." Dan tidak ada sedekah, yakni maksudnya tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang di bawah 5 awaq. Yang dimaksud dengan awaq, awaq ini jamak dari uqiyah. Awaq jamak dari uqiyah. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 40 dirham. Ini satu uqiyah. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Naam. Di dalam hadis ini disebutkan khamsu awaqin, 5 uqiyah. Kalau satu uqiyah itu 40 dirham, berarti 5 uqiyah 5 kali 40 yaitu 200 dirham. 200 dirham. Ini 5 uqiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah." Bahwa tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang di bawah nilai 5 uqiyah. Yakni di bawah nilai 200 dirham. Minal wariqi, dari al-wariqi. Al-wariqi ini ada dua bacaan, bisa dibaca al-wariqi, bisa pula dibaca al-warqi, bikasri ra dan biiskani ra. Al-warqu atau al-wariqu, yakni perak. Yang dimaksud adalah perak. Jadi tidak ada kewajiban sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang di bawah 5 uqiyah dari perak. Jadi apabila seseorang dia memiliki harta 200 dirham dari perak, maka dia terkena kewajiban zakat. Apabila seseorang dia memiliki harta 200 dirham dari perak, maka dia terkena kewajiban zakat dengan syarat apabila harta tersebut bertahan selama 1 tahun dalam hitungan tahun hijriyah. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa 5 uqiyah atau 200 dirham apabila dibawa kepada nilai gram, karena dia perak, 5 uqiyah atau 200 dirham apabila dibawa kepada nilai gram, maka dia senilai 595 gram perak. Ini 5 uqiyah atau 200 dirham. Apabila dibawa kepada gram, maka dia senilai 595 gram perak, atau yang senilai dengannya dari uang yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan ada seseorang dia memiliki harta rupiah. Ada seseorang dia memiliki harta rupiah senilai dengan 595 gram perak. Maka dia terkena kewajiban zakat. Maka dia terkena kewajiban zakat apabila harta tersebut bertahan selama 1 tahun dalam hitungan tahun hijriyah dan tidak berkurang sedikit pun dari nisabnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa fi ma duna khamsi dzaudin shadaqah," dan tidak ada sedekah, tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang di bawah nilai 5 zaudin. Yang dimaksud dengan zaudin adalah jama'at minal ibil, yakni kumpulan onta. Kumpulan onta disebut dengan zaudin, disebut dengan zaudin apabila seseorang dia memiliki onta antara 3 sampai 10, antara 3 sampai 10 ekor onta. Apabila seseorang dia memelihara onta di bawah 5 ekor onta, maka tidak ada kewajiban zakat. Apabila seseorang dia memelihara onta di bawah 5 ekor onta, maka tidak ada kewajiban zakat. Namun apabila mencapai 5 ekor onta atau lebih, maka terkena kewajiban zakat. 1 ekor kambing. Demikian seterusnya dari kelipatan 5. Misalkan ada seseorang dia memelihara 10 ekor onta. Naam, dan bertahan selama 1 tahun, maka dia terkena kewajiban zakat 2 ekor kambing. 2 ekor kambing karena kelipatan 5. Demikian seterusnya. Demikian pula halnya al-baqar, sapi. Naam, batas minimal zakatnya 30 ekor sapi. Di bawah 30 ekor sapi tidak ada zakatnya. Demikian pula al-ghanam, kambing, batas minimal zakatnya 40 ekor kambing. Di bawah 40 ekor tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, masalah az-zakah, permasalahan zakat ini sangat panjang sekali rinciannya. Sangat panjang sekali rinciannya, tidak cukup hanya dengan satu kali pertemuan, namun membutuhkan beberapa pertemuan. Dan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini itu hanya sebahagiannya saja. Hanya sebahagiannya saja, yaitu tentang syarat-syarat kewajiban zakat yang berkaitan dengan nisab az-zakah. Baik itu zakat pertanian ataukah zakat perak ataukah zakat hewan ternak. Walhasil kesimpulannya bahwa nisab dari zakat pertanian, dalam hal ini adalah kurma, adalah 5 wasak. Ini nisabnya 5 wasak atau senilai dengan 900 kilogram. Di bawah itu tidak ada kewajiban zakat. Kemudian nisab dari zakat perak adalah 5 uqiyah. 5 uqiyah atau 200 dirham atau senilai dengan 595 gram perak. Di bawah itu tidak ada kewajiban zakat. Demikian pula nisab dari zakat hewan ternak, dalam hal ini adalah onta, adalah 5 ekor onta. 5 ekor onta. Di bawah 5 ekor onta tidak ada kewajiban zakat. Tayyib Allah taala a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah taala naktafi bihadzal qadar. Alhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.